dan tiap-tiap daripada keduanya, nah, dan tiap-tiap daripada keduanya, nah, keduanya klik mana tu? Giring arah. Tapi dia sebut dua hak dulu tu, giring dan jauhar dan giring. Hak tu tu hak tu lah je dua tu. Nah, supaya kita dapat misal bajak dengan payah tu lah. Jadi dia nak rakyat dulunya, dia kata jikalau dalil yang menunjuk kata ada Tuhan, ini surah dalam usul, ini surah dalam usul, dalam kitab usul kan? Kita ambil dari kitab usul, cara ini tu. Dia kata dulu dalil kata Tuhan ada mustahil tiada tu kerana jikalau tiada ada zatnya zat Allah, perdu kalau Tuhan tak ada, kita ambil makan lalu. Ya, saya tiada ada alam ini. Tak boleh ada alam. Tak boleh ada alam. Apa alam? Bila sebut alam, iaitu mawujud. Benda ada yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah, iaitu sifat ma'ani. Sifat wujudiyah. Tiap-tiap benda ada selain daripada zat Allah, tu panggil alam. Alam itulah jadi dalil kata ada Tuhan yang mengadanya. Ada misal seperti langit, bumi, kayu, batu. Bapa boleh kata alam ini terjadi dalil. Kalau dia tak ada, kalau dia tidak ada zat, nasa, tidak ada alam, bapa ke dia yang kalau ada sendiri pun. Ini nak dihadap kepada orang yang tetap kata alam qadir. Kerana bahwasanya alam tu ada kalanya jauhat dan jirin, hatilah. Yang bertempat sendiri-dirinya. Atau arah, ada kalanya arah. Arak yang berbeliru padanya pada diri dan bertempat menimpannya menimpan diri. Kalau gitu kedua-dua tu jauhat. Satu panggilan, banyak ulama-ulama makulat dia banyak guna jauhat. Termasuk ulama mantik dia banyak guna lah tu. Tapi kalau banyak ulama usul dia guna perkataan diri. Kita ambil hormat tu, diri. Baik tarikh dia, benda yang ada bertempat dengan sendiri. Arak, benda yang ada bertempat juga tapi menyimpan di diri. Itulah kita tidak bisa yang minggu terlapak. Sama dia sambungnya, dan siap-siap daripada keduanya, keduanya kita ambil so sudah diri atau arak. Diri dan arak kita lebih dah. Nah. Siap-siap daripada keduanya diri dan arak itu adanya siap-siap tu. Kemudian daripada ketiadaannya, dia kedah-kedah ni barak, kedah tu seluruh kita tu kita kena turut di jalan dia. Letak domen mana tu. Tiap-tiap daripada keduanya itu, adonyo-nyo tiap-tiap tu. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan tiap-tiap. Manakala ada kemudian pada tak ada, maka jadilah ada dan ketiadaan itu ni ada dan tak ada tu. Bersamaan keduanya, ada dan tiada, bersamaan atasnya, atas apa? Atas alam. Itu dia. Jadi sama ya lah. Dah kita mengakui bahawa kita ada ni dulunya tak ada. Kita mengaku. Sebab tu kalau Allah dah cerita zaman dulu, kita tanya berapa puluh tahun lah tu. Kita ada mendak wayak tu, dia tak masa dia muda-muda. Berapa tahun dah ada siap? Dalam 50 tahun lah tak apa. Bawa tak ada lagi. Dengan kita mengaku atau tak ada. Jadi dia kan? Itu mutian lah. Kita dah kira kita, yang tak tahu di kita, kita tahu apa kita tarik. Jauh, pak kapal, tarik. Dia makin betul. Pak kapal, kiri kanan, belakang depan, bawah atas. Ini kapal, makin betul. Tapi kita buat kira atas benda-benda. Tapi dia bolong, dia habis. Atau yang nyanyi dalam masjid dan jatuh muqaddimah surah, lajak dia pada muqaddimah surah. Akan kita kira tadi kita so. Kita mau berapa dah? Dan kita kata kita lain dah umumnya dulu. Mana belum pada tu kita tak ada. Itu kita mengaku dengan sendiri kata kita tak ada. Nah, bermakna kata di zat kita ni. Zat kita ni. Belak terima kedua-dua. Timur kedua-dua. Lain bersifat dengan ada. Belum pada 90 tahap, kita tak ada. Lepas pada tu, kita ada. Dia ada dalam hal, ada. Dia terima, tak ada hak sama dia pula dah. Jadi, arti, zat kita sah ni, terima kedua-dua. kekal dalam ada. Nak ada tak mau, terima. Nak tak ada pula, terima. Berarti ada kita, tak ada kita, bersamaan saja atas kita. Tak ada ini, nak ada alih. Apa tak ada? Nah, ini jumhur ulama dia jalan kata sama saja. Ada alam, tak ada alam, sama. Tapi dia panggil huruf. Ada Allah Ta'ala, nak tak ada Allah Ta'ala, sama tak? Tak ada, ada Allah wajib, tak ada Allah mustahil, tak boleh berhubung mana, tak terima mana. Ada kita, terima. Ha? Tak ada kita pun, terima. Ha, dia pernah kata, ada dan tak ada, kedua-dua tu bersamaan atas semua atas Allah. Kalau kita tidak kira atas diri kita, apa? Kita seorang, kalau demo apa, terima. Tunjuk demo pula. Tak ni kawal dia kira diri kawal, demo, demo apa, suka juga. Apa kita dua orang? Orang lain lagi? Ha, rupa juga. Satu orang. Satu rupa juga. Ha, yang juga lagi. Lagi. Lalu batu rupa. Ha, nak kogis macam ada. Ha, nak kogis macam ada lah. Ha, segi, tanah, atas bawah tak ada kira. Ay, bomen tak ada kira. Rupa tu. Tengok atas langit. Rupa tu. Ha, sini pada tusuk mana ada arah. Rupa tu. Lalu tu semua tu banyak apa? Benda ada lain pada zat Allah dan sifat Allah. Banyak alam semua kata. Baik daripada atas arah tua kerusi langit. Apa ke bawah minyak kita-kita dan bawah di patah ke apa? Kata serga, neraka, akhirat semua. Di kaki dia ada pihak jati. Tupu ya. Alam dunia, alam akhirat, serga, neraka, tupu aja. Bersamaan ada dan tiada atas semua atas alam. Sahabat alam bukan dunia saja, akhirat pun alam. Oh. Tiap-tiap daripada keduanya jiringnya dan arak tu adanya tiap-tiap sama dia pada ketiadaan. Kalau gitu maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya ada dan tiada atasnya atas alam. Lalu dia minta seperti neraca yang bersamaan dua daunnya. Tak apalah, kita nak bandingnya lah. Neraca ada buat pindah pindah tu. Ha, dia tengok di kedamah, dia nyaca tu nyaca kecil. Nah. Maka tiada boleh renuh salah satu, mana tak boleh berlaku salah satu. Ha. Sama ada berlaku renuh ke berlaku tinggi, ada kira lah tu. Ha, tiada boleh renuh, yakni tiada boleh berlaku renuh salah satu, atas yang satu lagi. Moga dia asal sama berat. Tanak dia berlaku renuh ke tinggi ke, tak boleh berlaku malaikat dengan ditindik. Dengan ni dengan sebab dia. Dengan sebab ditindik. Kalau tak ada sebab, tak terima nak berlaku salah satu. Juga hak sama. Sama berat. Eh? Bila hak sama, data-data nak jadi lah ke, dia berat dia pernah tindik pula. Eh, kita tak boleh terima malaikat dengan sebab ditindik. Tahu tak apa. Kalau tak ada sebab, tak berlaku. Tak berlaku. Sebab itulah kalau kita tengok, tunak. Ha, bakpo ni boleh tunak ni. Bakpo ni boleh tinggikan. Ha, dia kena tanya bakpo, bakpo. Bak tu sebab dah lah, tapi kita ambil teko, ambil bor dua. Dua tu, bakpo. Ada-ada orang tukarnya, wah, wakpo. Tak ada lah. Ada-ada orang juga baca dengan gala tepung, bakpo. Ha, hak tu lah, hak tu lah. Bakpo ni. Ha, buat lagi dengan gaya lah lah. Ha, itu dia. Orang tu dia kata bakpo. Kalau nak turut-urut surat, sebab apa boleh jadi gini? Sebab apa boleh jadi gini? Sebab apa boleh rendah sebelah? Kenapa ya sebab? Tak ada sebab, tak sebab, tak terima nak duduk berlaku. Tak apa, dua, satu menaca, dua dan yang sama. Nak duduk berlaku rendah ke tinggi tak, tak boleh berlaku melekat dengan sebab. Tak ada sebab, tak berlaku. Nah, sebab apa? Sebab di sini. Ha, tak apa. Begitulah kita, asalnya tak ada, sekaliannya ada, dalam hak ada, terimanya tak ada, IC ada dan tak ada, tumpuk. Bila tumpuk, data-data berlaku ada, boleh kena juga berlaku ada yang tidak ada sebab yang mengada? Ada-ada datanya dia tak ada, boleh kena juga berlaku tak ada yang tidak ada sebab yang mengada kan? Haa, ini tepat orang yang ahli akal semua tu, dia tak ada terima ada sendiri. Malaikat ahli falsafah dia setengah-setengah saja. Macam semua. Setengah-setengah ni tak ada sebab. Sendiri, tengah sendiri. Haa, tak boleh jadi sendiri, tak boleh. Haa, inilah dia akan kata otak dan pejengnya. Orang yang memiliki falsafah. Islamnya, dia duduk itu. tak boleh nak terima, tidak ada sebab. Nah, kalau gitu baik, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada dia sebab apa? Ha, dia jawab. Allah Ta'ala ada sebab apa ada? Haa, semua jawab tak ada sebab apa saya. Sebab apa? Mungkin dia sedia. Kerana Allah sedia kala, sedia kala. Makna apa mana sedia? Sedia-sedia. Mana tidak ada permulaan baginya. Bila tidak ada permulaan baginya, nak tanya sebab tak boleh dimula lagi lah. Nah, kita ni buat tak ada permulaan. Itulah tanya, sebab apa boleh ada? Sebab apa boleh rendah? Sebab apa boleh tinggi? Sebab apa boleh besar? Sebab apa boleh sakit? Buat tak kita ni benar harus ada kuat Allah Ta'ala, tak ada tanya sebab bermula lagi lah. Haa, tengok tu, tu perbezaannya. Nah, nah, habis itu. Maka jadilah ada dan tiadaan bersamaan kedua atasnya. Seperti neraca dia bersamaan dua daun. Maka tiada boleh rendah yang tidak boleh berlaku rendah. Salah satu atas yang satu lagi. Malaika, adilah ya? Malaika dengan ditindih dengan sebab. Ditindih, tindih dengan waktu. Dua kali dengan. Nah, dengan sebab ditindih, tindih dengan waktu. Ambil emas bubuh dari satu daun neraca, kena. Ambil sirtok, kena. Itu dia. Demikianlah, ya ada. Yang ini seperti neraca lah. Mana nama itu? Demikianlah seperti neraca lah. Alam ini. Nah, alam ini termasuk diri sendiri yang dekat kalimah kita. Tiada membenar asal tak terima, asal tak terima putih dari kota'in. Dia panggil mungkin dari aglabi tak ni. Dari kota'in. Tak terima, tak membenar asal putih. Asal adonanya alam. Dengan ketiadaan yang membuatnya. Nah, itu dia. Dia pendekatan nanti dia ada yang tak ada sebab tak boleh. Nah, sebab ni yang bersama eh. Ada pun Allah Ta'ala tak bersama eh. Nah, itu dia. Nah, sebab tu dah tak boleh, tak boleh nak kata jihad, tak boleh nak kata tepat semua. Dia panggil sebab tu. Dia bila kata jihad tepat, tak kena sahabat sahabat. Haa, kan boleh panggil kata sebab tu ada tepat. Sebab ada arah. Tak? Bila arah ada? Tak bertepak. Kalau itu baru dia bertepak. Ha? Itu lewat dah buat bila sifat dah baru juga dah. Haa, itu dia tak senang di sini, tak sedap pusing pelik. Itu dia. Kemudian alam ini tiada yang benar. Akal asyik adanya dengan ketiadaan yang membuatnya yang alam. Habis itu. Dan yang membuatnya itu, muktadar. Dan yang membuatnya itu, mesti bahawa adalah ia yang membuat tu mesti antunya kuderah. Ha? Mesti ada padanya sifat kuderah. Ingat tolak yang muktazilah. Kalau yang muktazilah dia kata Tuhan ada kuasa tapi tak ada kuderah. Ha, yang tanya lagi. Hanya kuasa dengan zat dia ada. Dia tak takut tu kan? Dia tak takut doa sebab dia bingat tu takut doa tu jatuh tu lah. Ha, tu orang tua dua ibarat tu satu pepatah dia tu lari sima masuk mulut raya. Itu perkataan tu tu oh, boleh buat tua. Ha, lari mulut imam masuk mulut buaya. Orang lari pada mulut imam selamat daripada mulut imam selamat daripada mulut buaya lah apa? Lari daripada mulut imam. Kata selamat. Selamat daripada mulut imam, selamat daripada mulut buaya, selamat segala-galanya. Ha, tak apa. Dia lari daripada mulut imam masuk mulut buaya tak ada mana. Dia panggil lari tak lepas dia panggil lagi tu. Mana mana? Dia tepat dia nak lari betul ni. Kalau kata ada kudrah, dia panggil sifat. Dia ada di zat. Bila ada sifat kudrat di zat, tak sini sifat wa'imu baru, wa'imu dia yang ada. Bila baru, arti Allah bersifat dengan sifat baru, kukuh. Nak lagi daripada kukuh. Tak boleh kata sifat baru. Ada ha, dah kali ini tak boleh kata sifat baru. Sifat kodeng yang begitu. Bila sifat kodeng, berbila kodeng pula yang ada. Berbila kodeng, kukuh juga. Ah, sudah. Lagi daripada kita tak boleh kata ada kudrat, ada iradat, ada ilmu di zat Allah Ta'ala. Kena kata, Allah kuasa dengan zat. Allah tahu dengan zat. Allah dengar dengan zat. Jangan kata Allah kudrat, ada iradat, ada iradat. Dia nak lari situ. Bila nak lari situ, dia bak jatuh mulut raya. Tak nak lari ke darat, tak lari tidur, boleh lama mulut raya. Maknanya gitu. Nah, mana tempat yang jatuh? Ini akan kata, ini dia encah minafi sifat Tuhan. menafi sifat Tuhan. Nah, itu dia nak. Nah, maksud orang menafi sifat Tuhan, kalau serta menyabit lawan, dia kukuh. Tapi kalau menafi tidak menyabit lawan, dia tak kata fafiq, nepanik. Nah, itu dia. Nah, kalau kita nak tolak kamu tadi lah. Mana kalau kita yakin kata tak membenar pada asal ketiadaan dengan adanya alam dengan ketiadaan yang membuat. Dan yang membuatnya itu mesti bahawa adalah ia antunya kudrak dan iradat dan ilmu. Tak ada kudrak, lazim oleh ilmu. Tak ada iradat, lazim oleh nyanyi. Tak ada ilmu, lazim oleh jahil. Memang itu mustahil atas Allah. Yang sempurna. Kudrak, iradat, ilmu, yang sempurna. Apa dia kata lagi ni? Ya ada juga. Orang mengaku kata Tuhan tahu, tapi tahu tak habis. Saya banyak kalau kita pergi turut dan nak firqah-firqah pecah ni banyak, tapi kita mengaji cara mendengar ni orang tak royak banyak. Boleh yang masak-masak ni kita masih yang tu ya. Kalau yang masak dalam kebun sini dia masih-masih tak ada. Kata tengok baca tak tulis tak kenal pohon buat ada kita tengok. Bagi lah kebun ni pohon tak pohon ada tanya orang. Tak juga. Hanya pun kalau tengok firqah-firqah yang menyalahi ahli sunnah banyak. Lahana di antara dia kata Tuhan tahu secara kuli tak tahu secara juzi. Kalau kita bisa agak tapung tu berapa buah rumah hanya tak ada tahu 100 buah rumah oh ya tu kena kau dulu mana wayak kata kata sana dulu tak itu kan kalau yang boleh wayak boleh lebih kurang 200 ya 200 ya apa kali suruh tafsir je lagi tak lagi kita hanya tahu kuli tak tahu juzi. Maka Allah Ta'ala tahu secara kuli, tak tahu secara diri. Tahu kata pasir banyak, tapi berapa biji, itu tak tahu. Itu ada yang berjalan itu. Tukur. Lalu kita nak Allah itu, segala kudrat, irada, ilmu yang sempurna. Dia tak ada. Waktu huraian lah, kita nak disipak dia lah. Dia sifat irada, kita lagi dah huraian. Dan iaitulah yang membuatnya itu kenapa? Kenapa Allah Ta'ala ni, zat yang nama Allah Ta'ala.